bisnis, pernahkah Anda melakukan evaluasi terhadap diri Anda pada setiap akhir tahun atau awal tahun? Bahwa pada tahun ini, apa 5 hal kegagalan saya yang sudah saya lakukan, sehingga tidak boleh saya lakukan lagi di tahun depan? Apa 5 hal terpenting yang sudah sukses saya lakukan, sehingga saya tahu kalau saya ulang di tahun depan, saya akan menjadi lebih sukses lagi? Di tahun yang masih fresh dan baru ini, apakah Anda sudah berpikir, saya punya rencana apa yang berbeda dengan rencana saya pada tahun yang lalu, sehingga saya mungkin bisa sukses yang jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu? Setiap perusahaan, setiap orang sering melakukan resolusi pada awal tahun untuk berjanji pada dirinya sendiri, pada anak buahnya, dan kepada teman-temannya untuk pada tahun ini melakukan sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang maju, dan melakukan sesuatu yang berbeda dibandingkan pada tahun yang lalu. Kita perlu untuk selalu meremajakan otak kita, meremajakan pikiran kita, meremajakan semangat kita, sehingga pada awal tahun yang segar, kita mulai segalanya dengan semangat yang lebih baik. Tetapi pernahkah Anda berpikir secara sistematis, apa kegagalan saya yang lalu? Apa kesuksesan saya yang lalu? Apa 5 hal terpenting yang saya ingin capai di tahun ini? Dan kapan saya akan mencapai itu? Apa janji saya atau 5 hal terpenting yang harus saya lakukan di tahun ini? Mitra bisnis, rencana awal tahun, evaluasi akhir tahun, inilah waktu-waktu kita untuk mengevaluasi diri kita, sehingga kita senantiasa bisa memperbarui, memperbaiki, dan mempertajam intuisi, cara bisnis, sikap kita dalam menjalani kehidupan sosial dan kehidupan bisnis kita. Saya selalu berpikir bahwa strategi itu penting, cara kita menghadapi hidup itu penting, pattern atau apa yang kita biasa lakukan ini menjadi penting, kebiasaan kita ini menjadi penting. Coba ambillah waktu yang berlibur atau waktu kosong atau waktu kita punya yang tidak terlalu sibuk untuk kembali melakukan refleksi dan memperbaiki kehidupan kita, sehingga di tahun yang baru ini semangat kita tambah, gaya kerja kita tambah, kebiasaan kita menjadi lebih baik. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.